memberikan peringatan kepada mereka. Dan ketika Rasulullah SAW memberikan inzar, justru yang paling pertama beliau hati-hatikan mereka darinya adalah syirik, yang merupakan saat itu merupakan ibadah yang paling agung yang mereka anut. Padahal di tengah mereka ada riba, ada khamar, ada perzinahan dan yang lainnya. Tapi yang paling pertama diingatkan kepada mereka, diperingatkan adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dilakukan sebelum diturunkannya salat lima waktu pada Al-Isra dan Al-Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa syirik yang merupakan lawan tauhid merupakan kemungkaran besar yang harus paling pertama kali diingkari dan manusia diingatkan darinya. Dan ketika Rasulullah SAW mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah kepada Allah, dan melarang daripada lawannya itu syirik, sebagian orang-orang kafir, hati mereka membisikkan untuk masuk ke dalam din ini. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW mulai menjelaskan kebatilan ajaran mereka, mulai mengkafirkan mereka, maka disitulah mulainya muncul emosi dari mereka, dan mereka menancapkan permusuhan kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Tafaha ahlamana, wa'ada dinana, wa syatama alihatana." Dia apa? Tafaha ahlamana. Menjelek-jelekan pemikiran kita. Wa'aba dinana. Dan mencela agama kita. Wa syatama alihatana. Dan menghina Tuhan-Tuhan kita. Pada Rasulullah SAW tidak menghina dengan bahasa-bahasa yang kasar. Akan tapi beliau menjelaskan tentang apa? Tentang kebatilan peribadatan mereka kepada selain Allah, bahwa yang mereka lakukan, apa yang mereka ibadat itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW hanya menjelaskan hal itu dan menjelaskan tentang status orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Disitulah mulai mereka menancapkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga orang-orang musyrik zaman sekarang, ketika kita mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah, mereka tidak mengingkari kita. Ketika kita menghati-hatikan mereka daripada kemusyrikan, melarang dari kemusyrikan, mereka juga tidak begitu marah kepada kita. Tapi ketika kita menjelaskan tentang apa kebatilan ajaran mereka, ideologi mereka, sistem mereka, hukum mereka, undang-undang mereka, dan menjelaskan tentang status orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menganut paham tersebut, bahwa kita meyakini sebagai orang kafir, orang musyrik, maka disitulah mereka apa? Marah, mereka menancapkan permusuhan, dan mereka menjauh. Jadi, orang-orang tersebut ketika perbuatannya disinggung, mereka tidak begitu marah. Tapi ketika pribadi mereka diberikan vonis kepada mereka, maka mereka apa? Mulai menolak. Makanya pada zaman A'immatud Da'wah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, di antara musuh dakwah tauhid, ada yang mengatakan, apa yang kamu sampaikan itu benar. Tauhid yang kamu sampaikan benar. Yang kamu ingkari berupa kemusyrikan itu adalah memang perlu diingkari. Akan tapi kami tidak menyetujui masalah at-takfir wal-qital, pengkafiran dan masalah memerangi. Jadi kalau kaidah sudah mencakup atau berkaitan dengan masalah pribadi manusia ya, maka orang apa? Mengingkari. Orang tidak menyukai. Jadi ketika hukum tersebut diterapkan kepada orang, maka orang tidak menyukai. Itu adalah fakta pada zaman sekarang ketika kita menjelaskan tentang kebatilan demokrasi, kebatilan Pancasila, orang tidak begitu bergeming dan mati tidak begitu marah. Mereka tidak menjauh dari kita. Tapi ketika kita mulai menjelaskan tentang status orang-orang yang menganut paham tersebut, maka mereka apa? Mereka mulai menjauh dan menghati-hatikan manusia dari kita. Makanya Rasulullah SAW di awal dakwah beliau menjelaskan hal yang sejelasnya baik kaitan dengan perbuatan maupun dengan orang-orang. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Allah memberikan penjelasan supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas juga jalan orang-orang kafir. Jadi adanya istibanah jalan kaum muslimin dengan jalan kaum musyrikin. Kemudian juga ketika kita mengetahui dalam sejarah hijrah para sahabat Rasulullah SAW, ada suatu permasalahan yang sangat penting yang berkaitan dengan masalah anggapan sebagian orang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hijrah, maka para sahabat hijrah. Dan ada di antara sebagian sahabat Rasulullah SAW atau orang-orang muslim saat itu di Mekah yang tidak hijrah. Bukan karena kebencian mereka kepada din ini, bukan karena kecintaan mereka kepada ajaran leluhur, akan tapi karena berat mereka terhadap dunia, kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada tanah air, dan kepada harta. Ketika pada perang Badar, orang-orang ini dipaksa oleh kaum musyrikin untuk berada di barisan mereka memerangi Rasulullah SAW, dan orang-orang tersebut ada yang terbunuh dengan panah para sahabat Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang ada di barisan kaum musyrikin itu, yang tadinya mengaku muslim, yang dipaksa keluar dalam perang Badar, ada yang terbunuh oleh kaum muslimin dengan panah-panah kaum muslimin. Maka tatkala para sahabat mendengar bahwa di antara mereka ada sipulan-sipulan yang terbunuh oleh panah kita, sipulan dan sipulan, maka para sahabat merasa sempit hati mereka, merasa berdosa, bahkan mengatakan qatalan ikhwanan, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Di sini seandainya para sahabat radhiyallahu taala anhum mendengar dari orang-orang yang tadi disebut sebagai ikhwanana, mendengar dari mereka ucapan-ucapan kekafiran, tentu tidak akan mengatakan saudara-saudara kami. Tidak akan mengatakan saudara-saudara kami. Dan tidak akan merasa berat hati ketika membunuh mereka. Akan tetapi tatkala tidak pernah muncul dari orang-orang tersebut ucapan kekafiran, akan tetapi mereka berada di barisan kaum musyrikin karena dipaksa, dan mereka terbunuh, justru yang ada bukan teguran kepada para sahabat yang membunuh mereka, tapi justru Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat merasa berat hati dengan ada yang terbunuh dari kalangan yang mereka ketahui sebagai kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sebenarnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat seraya mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan tidak hijrah, karena berat kepada harta, keluarga, tanah air, maka para malaikat mengatakan apa? Fima kuntum, di mana barisan kalian? Para malaikat tidak mengatakan bagaimana tasdiq hukum, bagaimana pembenaran hati kalian, tapi menanyakan fima kuntum, di barisan mana kalian? Di posisi mana kalian? Tatkala orang-orang tersebut merasa dirinya berada di barisan kaum musyrikin, tidak bisa mengelak, mereka mencari alasan lain untuk mengujur diri mereka dengan mengatakan kunna mustad'afina fil ardh, kami adalah orang-orang tertindas di muka bumi. Malaikat tidak mendustakan alasan mereka tertindas. Tidak. Seandainya ucapan mereka itu, ketertindasan itu di luar fakta yang sebenarnya, tentu malaikat mengatakan apa? Kazabtum. Kalian bohong. Bagaimana malaikat mengatakan sesuai dalam hadis, ketika orang yang berjihad kemudian ketika ditanya di jalan apa kamu berjihad, orang mengatakan di jalan Allah, dikatakan kepadanya azab, kamu bohong. Ketika orang yang mencari ilmu membaca Al-Quran, ketika ditanya untuk apa, ini karena engkau ya Allah, Allah mengatakan azab, kamu dusta. Dan berarti Allah subhanahu wa ta'ala ketika hal itu dusta diucapkan oleh orang, Allah mengatakan azab. Tapi di sini tatkala yang diucapkan oleh orang-orang yang saya terbunuh adalah memang fakta yang sebenarnya, mereka orang-orang yang merasa tertindas, mereka tidak mengatakan kazabtum, kalian dusta, tidak, tapi mengatakan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu lapang luas, kalian bisa hijrah di dalamnya. Jadi di sini sebab yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegur dengan teguran yang keras, bahkan Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, mereka tempat kembali jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali adalah karena mereka tidak hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam karena berat terhadap dunia, keluarga atau yang lainnya. Ini adalah dari pelajaran hijrah tersebut bahwa seandainya muncul dari orang-orang tersebut kalimat kekafiran, tentu tidak akan dikatakan qatalna ikhwanan, kami membunuh saudara-saudara kami, karena para sahabat paham kalau orang mengucapkan kekafiran maka kafir. Mengkafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, seseorang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Jadi tidak pernah muncul dari mereka itu ucapan kekafiran. Tapi yang ada adalah karena mereka berada di barisan orang musyrik, bukan karena cinta terhadap ajaran syirik, bukan karena benci terhadap ajaran Islam, tapi karena mereka lebih mementingkan dunia, berat terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, terhadap orang tua, atau terhadap harta, pekerjaan, rumah, dan yang lainnya. Itu yang menyebabkan, kata Allah, yang Allah malaikat menegurnya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Buktinya, bahwa keadaan tersebut tidak menjadi uzur, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan orang-orang yang diuzur. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang benar-benar tertindas, minar rijal, kalangan pria, wanita, anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak memiliki daya upaya dan tidak tahu jalan. Artinya orang kalau dia mengetahui jalan dan memiliki kemampuan, maka dia bukan termasuk orang yang diuzur, bukan orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dikecualikan, maka Allah katakan apa? Faulaika, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Artinya selain diri orang-orang tersebut adalah orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan yang menyebabkan para sahabat hijrah itu bukan karena mereka dilarang dari melakukan seperti ibadah-ibadah yang sholat, akan tapi dilarang melaksanakan apa perealisasian tauhid, penjaharan tauhid. Seandainya para sahabat tersebut menyembunyikan keimanan mereka, menyembunyikan ketauhidan mereka, tentu tidak akan diketahui oleh kaum musyrikin tentang apa yang mereka anut. Tidak akan diketahui. Dan tentu kaum musyrikin tidak akan melakukan penindasan kepada para sahabat tersebut. Tapi justru yang membuat para sahabat diusir atau ditindas dikarenakan penjaharan daripada tauhid tersebut. Jadi menjaharkan tauhid adalah kewajiban. Ketika terjadi penindasan dan ada darul hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah dari darul khauf ke darul amni atau dari darul kufri ke darul islam. Jadi tauhid, penjaharan itu adalah merupakan tuntutan. Makanya tidak akan ada permusuhan dari orang-orang kafir terhadap ahlu tauhid kecuali ketika ahlu tauhid tersebut menjahatkan permusuhan, kebencian terhadap orang-orang musyrik, menjelaskan tentang kebatilan paham mereka. Karena kalau seandainya tidak ada itu, tentu mereka tidak akan marah dan tidak akan melakukan tindakan. Tapi tatkala adanya tindakan dari mereka, menunjukkan ada sesuatu yang tidak disukai oleh mereka dari diri kita. Itu apa? Kaitan dengan prinsip yang dianut. Karena sahabat, atau Rasulullah SAW, dan para sahabat, Rasulullah orang yang terpandang. Di antara para sahabat ada orang-orang yang terpandang. Orang-orang yang disegani. Yang memiliki pengaruh di tengah mereka. Tidak mungkin keterpandangan mereka, status mereka sebagai orang-orang terhormat tersebut menjadikan orang-orang yang diusir kecuali karena sesuatu yang besar yang membuat mereka jengkel dan membahayakan mereka dan masyarakat mereka. Itu apa? Masalah tauhid. Jadi sunnatullah adalah bahwa orang-orang kafir tidak akan menyukai tauhid. Dan tadi kaitan yang membuat mereka jengkel adalah ketika status mereka dibongkar di hadapan umat. Ketika kita menjelaskan ke tengah masyarakat tentang mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah, mengajak mereka untuk meninggalkan kemusyrikan, mereka tidak begitu mengingkari ketika kita ajak untuk meninggalkan kemusyrikan. Tapi ketika kita jelaskan bahwa yang melakukan hal tersebut orang musyrik, kafir, maka mereka akan marah. Kenapa? Berarti guru saya kamu kafirkan. Kalian mengkafirkan saya. Kalian mempunyai saya sebagai orang musyrik. Dan seterusnya. Itu yang buat mereka apa? Mereka berang marah kepada para sahabat sehingga diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga yang ada pada zaman sekarang. Tanpa hal itu, maka ketauhidan tidak sempurna. Karena ketauhidan, kesempurnaan tauhid adalah dibangun di atas penjaharan atau izhar ad-din ini. Barakallahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'ad. Hadirin, jama'ah jama'ah rahimakumullah. Jadi tauhid adalah hal yang paling pertama yang harus selalu dipegang, ra'sul amri wa ussihi, kepala segala urusan, fondasinya, awal dan akhir. Di awal kalimat tauhid adalah penentu. Dan di akhir kehidupan juga kalimat tauhid adalah penentu. Oleh sebab itu, tidak boleh seorang untuk menyepelekan permasalahan tauhid, untuk menelantarkan masalah-masalah tauhid, karena ini adalah merupakan modal utama kehidupan seorang yang merupakan samanul jannah, yang merupakan tiket untuk masuk surga. Tanpa hal itu, seorang tidak mungkin bisa masuk surga. Al-jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri, jiwa yang muslim. Sedangkan tidak ada Islam tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan inti ajaran para rasul. Semua rasul mengatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadahlah kalian kepada Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain Dia. Jadi itu adalah inti dakwah para rasul yang harus selalu apa? Selalu diingat dan selalu diulang-ulang. Makanya dalam Al-Qur'an tauhid selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak manusia yang apa? Yang menyepelekan masalah tauhid ini. Mereka lebih menganggap besar pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hak manusia. Kalau orang mencuri, orang membunuh, orang berzina dianggap sebagai hal yang besar. Atau bahkan kalau zina sekarang tidak dianggap sebagai hal yang besar. Tapi membunuh, merampok, mencuri, itu dianggap sebagai hal yang paling besar. Sehingga mereka ketika kepentingannya terancam, mereka marah. Ketika hak Allah, yang mana hak Allah adalah si hamba tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hak Allah Subhanahu wa taala, ketika hak tersebut dilanggar, banyak manusia tidak menghiraukan. Itu artinya dia tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Artinya dia tidak memahami hakikat tauhid itu sendiri. Orang yang memahami tauhid ketika melihat kemusyrikan, mendengar kemusyrikan dilakukan di hadapannya, maka apa? Dia akan naik apa kesadaran untuk mengingkarinya. Tidak akan membiarkannya. Kalau dia tidak bisa mengingkari dengan lisan, maka pasti pergi. Tapi ketika tidak ada kepekaan terhadap tauhid, maka ketika kemusyrikan dilakukan atau dilontarkan di hadapannya, dia tidak berani, tidak mengingkari. Itu artinya apa? Tidak memiliki kepedulian terhadap tauhid itu. Jadi manusia itu lebih apa? Lebih peka terhadap dosa-dosa besar yang kaitan dengan pribadi manusia, dengan hak-hak manusia, tapi tidak memiliki kepekaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengedepankan hal ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Selalu dimulai dengan apa? Salah asyirik. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Yang pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kemudian as-sihr. Kemudian sihir. Kemudian riba, makan anak yatim. Menuduh wanita yang baik-baik berzina, lari dari medan pertempuran. Jadi selalu memulai dengan kemusyrikan. Ketika ditanya tentang amalan apa yang paling utama, ayyul amal afdal, qala imanun billah wa jihadun fi sabilillah. Amalan apa yang paling utama? Iman kepada Allah dan jihad di jalan. Jadi selalu dimulai dengan tauhid ketika menyebutkan amalan yang paling utama dan ketika melarang dari perbuatan yang dilarang, selalu memulai dengan syirik. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Jadi selalu memulai dengan kemusyrikan. Bahkan surat Al-Isra tersebut Allah memulai dengan larangan berbuat syirik dan diakhiri juga dengan larangan berbuat syirik. Itu artinya apa? Artinya tauhid ini adalah segalanya bagi seorang muslim yang menginginkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم وثبت رميهم يا رب العالمين اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناواها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا معزرا من عندك يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا معزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة للموحدين اللهم افتح بغداد والأمصار والجزيرة للموحدين اللهم فك قيد إخواننا المأسورين يا رب العالمين Allahumma fukka qayda ikhwanina al-ma'surina ya rabbal alamin. Allahumma anqidh ibadaka al-mutahadin. Allahumma anqidh ibadaka al-mutahadin. Allahumma arhamhum fa'innahum ibadaka al-mustadafuna ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir.